Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم جميعا، الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini, Sabtu malam Ahad, tanggal 24 Juli 2010 atau tanggal 13 Sya'ban 1431 Hijriah, kita dapat bertemu kembali pada pertemuan kita yang kedua bersama Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Malam hari ini materi kita adalah yang berkaitan dengan masalah golongan yang selamat. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita membaca Al-Qur'an di dalam surat Al-Fatihah, bahkan menjadi suatu rukun bagi setiap kita yang akan mendirikan salat. Salat wajib 17 kali kita ucapkan setiap hari. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk kepada jalan yang lurus. Di dalam surah Al-Fatihah ayat 6, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami wahai Allah kepada jalan yang lurus. Pengakuan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus, tentunya harus kita ketahui jalan siapa yang harus kita tempuh. Apakah setiap jalan yang dilalui atau yang berjalan di atasnya setiap kaum muslimin, yang kita lihat pada zaman kita sekarang ini begitu banyak perpecahan kaum muslimin. Dan juga kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Akan terpecah belah umatku, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi 73 golongan, 72 di dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu di dalam surga. Berkata sahabat atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan dari satu riwayat, al-jama'ah. Di riwayat yang lain dikatakan, maka ana alaihi al-yawm wa ashabi. Apa yang saya dan sahabatku berada di atasnya. Jalan yang lurus di dalam surat Al-Fatihah ayat 6 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam surat An-Nisa ayat 69, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah dari para nabi, as-siddiqin, kemudian orang-orang yang syuhada dan orang-orang yang soleh. Maka insyaallah taala pada pertemuan kita malam hari ini kita akan mendengar dari Fadilatul Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah taala penjelasan bagaimana kita mencari jalan yang selamat atau golongan yang selamat itu siapa. Maka marilah bersama-sama kita mendengar paparan dari beliau. kepada Al-Ustaz Al-Fadil Fadilatul Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, falyatafaddal mashkurah.